Kolose pasai put. Cedara-cedara yang jir ke ampun. Bakuh gata pesanut namit-namit gata ngon buna dan ade. Ingat ke, bahwa gata pihna sidro ampun lam ceruga. Bakuh gata mudoa ngon kusuk dan sabi siap waspada. Sira gata pegah syukur uba Allah. Mudoa ke tema ke kamu mangat Allah geberi ke kamu kesempatan yang jeroh. Ke kamu pun sampau haba ke hai Al-Masih. Sabab hai nyan ke jinonyo ulun na lam rumah gelap. Mendoa ke, mangat ulun hasilun pegah rahsianyan. Ngon sejelah-jelah ji lagi yang sebenar ji. Lam hubungan gata ngon ureng-ureng yang hanam iman. Bah ke gata udip bijaksana dan gata puguna tip-tip kesempatan ngon siget-get ji. Bah ke, hai-hai yang gata pegahnya sabi mangat dan tertarik hati. Bah ke gata tatupu, pakriban yang sibenaji, gata mesti tak jauh pepe yang ditanya legop. Tikikus, cedara tanya yang tergasih. Tema jijak pegah bak gata pepe mantong ke hai ulun. Jihnyan setiatan jimubut mesejan-sajan ngon kamu ke Tuhan. Ulun kukirim jihnyan ubak gata ngon alasan mangat gata tatupu keadaan kamu dan gata terhibur. Onisimus, tema jijak mesejan-sajan ngon tikikus. Jihnyan sidro ureng gata. Jihnyan sidro ureng yang setia dan kamu tak mengasih ke jihnyan. Jihnyan dan tikikus tema jipegah ubak gata pepe mantong yang kata jadi bak tempat lunyo. Aristarkus, yang nalam rumah gelap mesejan saja dengan ulun, jikirim salam ke gata, menancit dengan Markus, cedara Blahma Barnabas. Gata kata kirim haba ketesambut jihnyan, menyo jihnyan teka ubak gata. Salam teman ni bak Isa yang nanjih Justus, niba orang-orang Yahudi yang kamu iman ubat Tuhan Isa. Tema awaknya ledro mantong ke yang jinonyo mekerja musapat dengan ulun ke tepejak tugas niba Allah. Awaknya bibit tak-tak ditulung ulun. Salam niba Epapras. Urang nyopi urang gata. Jihnya namit Isa Al-Masih. Yang sabi mendoa ngon kusuk ke gata. Jihnyan melake ngon mengharap tak ubah Allah, mangat keyakinan gata mutamah tegak dan gata bibit raya. Mangat gata ngon campurna taat ubah kehendak Allah. Ulun kalon kedro, bahwa jihnyan bibit kaji kerja berat ke gata dan ke urung-urung nyana di Laodikia dan Hierapolis. Dr. Lukas yang tanyo kasih dan Dimas dikirim salam ke gata. Petruk ke salam kamu ubak orang-orang Kristen di Laodikia menancit ubak nimfa dan kejemaah yang mengibadat dalam rumah ke. Ahlih suratnya terbaca ke gata. Usaha ke tema, mangat suratnya dibaca tema bak jemaah yang na di Laodikia. Menancit tema, gata ke roh haruh tak baca surat yang tema terkirim ni bak Laodikia ke gata. Dan pegah cit ubak Arkipus. Peseluso ke tugas yang terberi ubak gata guna terpertimbang Tuhan. Salam ni bak ulun Paulus. Ulun kedro yang tulis bagiannya. Bek tuo bahwa ulun mantong na lam gelap. Semoga Tuhan geberi berkat ke gata.